Eso se lleva la durante impian. Baru kasihan syahdu kita yang rasai tangis dan tawa bersama. Engkaulah impianku selamanya. Untukku menyentuh kasih yang suci, sehingga aku bisa melayarkan bahteramu, merempuh gelora asmara di lautan madu. Basah